Artinya si pencuri jujur. Pencuri jujur tentu saja tak masuk di dalam akal kita. Karena mencuri justru bentuk ketidakjujuran. Mengambil dengan diam-diam. Pencuri jujur, bagaimana mau mengungkapkannya? Tetapi itulah yang coba kita pikirkan. Sebuah keunikan dalam konteks yang menggelikan. Seorang pencuri dengan gesit mencuri dompet korbannya. Ia berhasil. Luar biasa. Ia mengambil isinya. Tetapi yang unik, ia mengembalikan yang lain-lainnya. Ia hanya mengambil rupiah-rupiah yang ada di sana. Tetapi tidak dompetnya, tidak surat-suratnya, tidak kartu identitas yang memang diperlukan oleh sang pemiliknya. Lebih menarik, karena ia mengembalikan ke alamat yang tertera, lengkap dengan selembar surat, permintaan maaf dan pengakuan jujur bahwa dia butuh uang, sehingga mencuri. Ironi, ya, sangat ironi. Karena mencuri sebetulnya adalah bentuk kepengecutan yang tak patut untuk dipertahankan. Mencuri adalah tindakan yang tidak terpuji. Karena mencuri merugikan orang lain, hanya menguntungkan diri sendiri. Andai kata berani menghadapi kehidupan, melakukan apa yang bisa dikerjakan, itu pun akan mendatangkan uang. Andai kata saja berani dalam kehidupan, jujur berkata tak punya, tapi tak hendak memperalat orang, pasti akan mendapat penghargaan. Namun mencuri, sekalipun mengembalikan, tentu menyedihkan. Tetapi terbilang unik, karena ia mencuri dan mengakui apa yang dilakukan. Betapa banyaknya orang di sekitar kita yang tak mengakui apa yang dikerjakan, bahkan terus menipu dan menipu. Semakin banyak yang ditipu, semakin beruntung dia. Semakin beruntung dia, semakin dirasanya hebat dirinya. Ironis bukan? Si pencuri jujur itu tak benar karena mencuri yang dilakukannya. Tapi masih unik, ia mengakuinya sekalipun tak menampakkan dirinya. Sementara banyak orang, entah itu pemimpin, entah itu rohaniawan, entah itu anggota dewan, semua berbohong, hadir di kenyataan. Mereka mencuri tanpa mengembalikan. Mereka mengambil dengan senyuman. Sementara yang punya hanya sadar ketika kehabisan. Alangkah ironisnya, perlukah tiap kita belajar dari si pencuri yang unik, yang mengakui apa yang dikerjakan namun tetap salah dalam pencurian. Semoga kesalahan Anda tak lebih parah karena Anda bukan pencuri, tapi rupa-rupanya terlalu sering melakukannya. Pikirkanlah. Bersama saya, Bigman Sirait.